Wong Eropa itu duwe kisah cinta yang mengharukan. Romeo Juliet. Yang Arab Kais dan Laila. Laila Majnun. Wong Cina nuwun kok sampai ing teh. Wong Kediri duwe zaman semono. Andi-andi lu. Mumutul duwe. Panji Asmoro bangun duwe. Kono duwe cerita Cinderella. Ibu tiri yang kejam. Jawa yang duwe wong Kediri. Bawang putih, bawang merah, klething kuning, klething apa duwe kabeh. Wong kono duwe cerita kura-kura ninja ngono kene duwe kancil nyolong ti. Duwe. Jadi kita ini zaman semua itu ya wis medene wong bangsane dhewe iki. Ono cerita Angling Darmo. Napa nek musuhe Bahadur. Sing iso mabur Angling Darmo. Batik batik Madrim. Duwe kabeh. Dadi pondok pesantren iki minangka oplosan terus iki. Oplosan Islam murni dicak dioplos dengan kebudayaan Jawa Nusantara. Gatoke ora gampang. Mulane Islam niku nek petuk Jawa, niku luwih gampang. Ngaji ngoten niku nek petuk basa Jawa, ya luwih enteng. Sebab basa Jawa niku basa tuwek. Ini bahasa Indonesia ini betul-betul kuat ngadepi Quran ini ora kuat bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Jawa itu kuat, kalau bahasa Jawa itu bahasa tuwek. Bahasa Indonesia petuk bahasa Jawa itu kan bahasa Indonesia ini mati. Bahasa Jawa kunduran ter. Ini kan ini petuk ke kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini mati. Kunduran ter itu bahasa Indonesia ini apa? Jadi apa sebetulnya sakit tangan tu musik. Ini guru bahasa Indonesia ni pun dia. Aku ingin ngerti. Kunduran truk monologi apa? Apa bahasa Indonesia ni? Apa? Kebelakangan truk. Ya. Wes. Apa? Truk mundur kena orang ni. Halo. Atrek. Atrek kan mesti nabrak. Nek basa Jawa enak, wong ana truk mundur kok nabrak wong wis oh kunduran. Terus. Kecirit ngono. Lha iki bahasa Indonesiane ra dadi kok. Santri kok mlayu opo to iku? Kecirit. Opo? Berak kecil-kecil ya mboten sakit. Ora iso. Lho, iku basa. Kejelungup apa? Apa kejelungup? Jelungup terus supen ah angel lu soalnya bahasa ini kuat orang Jawa zaman semonten itu kuat bahasanya kuat bunyi cetak tapi suaranya orang Arab lu nek muni segori lu nampe rus orang Inggris rice. Wong Kediri ya, delok sik nek isih ning sawah cilik jenenge wi. Dine nek gedhe jenengane Pak Pari. Nek dipanen jenenge gak. Wite jenenge sampe. Nek digiling jenenge ber. Sisane jenenge de. Lah nek dilingane cuwil-cuwil jenenge men. Bidang jenenge sa. Bondol cecek siji jenenge u. Bondol godong jenenge lon. Bondol janur jenenge bu. Ublek-ublek jenenge bu. Silite kosong jenenge in. Ora kepangan garing jenenge a. Karak dibawa a. Lha Jawa komplit. Bahasa Inggris sleep. Bahasa Arab naum. Bahasa Jawa ya tergantung sing turu sapa. para kiai, para sesepuh ya nendro. Nek wong biasa ngisore ngono film. Ngisore sare kekasih kita bubuk. Ini bahasa sampean iki lho. Ngono-ngono bubuk yang ngono-ngono. Ane wong biasa tuh turu lah ana cah muwethi ngono ya batang micek bangkong ngoro batang nah, lengkap Jawa lengkap bahasa Inggris bahasa Arab sakoto tiba bahasa Jawa ya orang tiba delok sik posisine mengarep lambene lemah tok ono nyosop glundung-glundung koprol ibung kecemplung ibung jeruk mengguri ngep mrene nglem ora bahasa iki wis lengkap basa Jawa zaman semono lho. Ini gue Islam udah yang dugi pinter-pinter orang Jawa deh. Sama bayang no. Lalu para wali itu nih rapinter lah ya bubar yang gak mau Islam yang Jawa itu pinter tenang. Misalnya ini alat musiknya mau ngarap nih gue terbang. Terbangnya terbuat dari kayu dan kulit. Gampang tuh karek ngetok karo beleh banget. Dus arah Eropa ini gitar, gitar itu tali karo kayu kayu karek itu tali karek melintir itu mawon. Di Jawa itu alat musiknya sampai itu bayang itu gamelan. Gamelan itu terbuat dari logam. Logam itu hanya dibuat oleh bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Mulai tepuk tangan sih banten gak usah singkat sih itu langsung nah. Jadi ini coro dawuhipun Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku bikin kalian dalam bentuk yang terbaik. Zaman semono nek wong Jawa wis aksane takwe wis ndhiron wabatinan ya. Wah apik kabeh wis. Zaman semono Islam dubi mriki ring wis pinter-pinter. Diulangi napa? Wala yahudu ala ta'amil miskin. Aja ngedang-dangi panganane wong miskin. Wong Jawa iki wis duwe mangan ora mangan kumpul. Dadi ora ana wong ngedang-dangi panganane wong wong wis mangan ora mangan kumpul. Angger ngumpul mesti mangan. Wong Jawa. Mula ana wong urung lahir ya. Telung wulan ngono. Urung lahir petang wulan ngono. Wis ngumpulna tangga mangan. Jenenge ngapati. Engko pitung wulan mangan maneh jenenge mito mitone. Ana lahir ana mangan maneh bleh wedhus. Nek lanang blehke loro jenenge akikah. Tapi nyeluk tangga wis masak. Nek teng Arab mriko daging mentah dibagi teng mriki teko karek mangan. Ngene iki akikah teng mriki teko karek mangan. Ya dilalah wedhuse karep gampang nek teng mriki. Nyingu wedhus kan gampang. Wong ijo-ijo akeh. Lanang wedhus loro nek wedok si siji lah nek wandu lho siji setengah mangan ana sunat mangan maneh tangga diundang mangan sunat apa meneh rabi mangan maneh tanggane mlebu rumah sakit parani wong sak kampung nggawa pikep tanggane tabrakan lambene mangap ora iso mangan tetep digakno panganan. Wong Jawa. Dadi Jawa niku wis mangan ramangan kumpul. Mula ana sing mati, tonggone ngumpul kei mangan tekan pitung dino tekan pangpuluh dino mah mangan ini budaya yang sudah ada. Nanti mula aja umun mula ada orang bayang no. Berarti kiai-kiai yang sing teko mrene ya ya mbojone ora sembarangan. Makanya wong mriki niku kita diajak betul menghargai jasa para sesepuh. Kuburane kongkon niliki sejarahnya disuruh baca. Lha ngoten niku ontene ya nameng ten pesan pesantren. Sing ora pesantren ngono saiki semua kontilik kuburane sapa ngono emoh. Gurune tilik kuburane musyrik malah ngono. Iku som. Lah kiai-kiai tetep didudukno. Oh, iki biyen perjuangane wali. Lah awak dhewe iki kiai wis trimo enake ngoten awon wis ra melok berjuang. Zaman biyen iki abote ora umum. Mula wali-wali lu nek ngulang wong biyen iki. Mboten gampang koyo sampean sakniki ngene mboten. Mula anak-anak kula sing haflah ini tak jelasno cek ora lali sebab nopo sampean iki wong milenial wisudawan wisudawati ini kira manusia milenial. Manusia milenial itu manusia model anyar sing asline ora butuh apa-apa butuhe nameng pulsa ora butuh apa-apa. Ora butuh cah anyar rene wis pengin apa-apa karek delok handphone kok. Tinggal buka anggrono kuotane iso delok donya. Aja diukur kali panjenengan sing wali santri. Wali santri iki manusia zaman ol. Iki lah manusia zaman nol. Donyone niku teng mriki nek menungso niki. Ki donyone. Ngerti masih kira ngerti merek apa romo saiki ya iki merek apa oh Samsung ngerti bunyone utak-utak gitu ini sampean kan manusia zaman nol zaman kula iki zaman ol manual pengen delok gajah ngono ten niku ngenteni flora dan fauna. Zaman wis ora ngerti iku jenenge siaran flora dan fauna itu ana. Nek sing teng ngejeng iki sing merepe. Bapak Ibu, berarti nek pengen meru gajah Afrika, niku ngenteni siaran TVRI jenenge flora dan fauna. Pengen krungu nyanyi ngono ngenteni berpacu dalam melodi. Zaman wis ora ngalami. Pengen delok film ngenteni akhir pekan film cerita akhir pekan ini aku mau nyetrum lagi sih mungkin aki nente TV ini mingkup ngigil ngalami TV sih jadi delok wong sak kampung ini sampe nyetrum ngalami ini misalnya itu ngelanggar itu ngalami ini masjid ngenteni flora dan fauna ngenteni begitu wayahe siaran. Ini disalin nih siarannya Harmoko kelompen capir pegel kelompen capir kadang ngerti-ngerti diganti siarannya Pak Murdiono Mensesnek zaman Pak Harto ini aku sampean roh nupok balang TV ini ya ada orang ini diwawancara ngerti ini nak ya jadi tadi Bapak sama rambah yang nono menungso kaya ngono niku. Meketek cara. Pager sampean lho, wawancara menteri-menteri niku. Niku niku setengah jam dhewe. Jadi niku Pak Murdiono sing sering ganggu flora dan fauna niku. Ini Pak Harmoko itu banter nih omong ini gak bisa salah karena atas petunjuk Bapak Presiden ngono mesti Lho, saiki sampean lho ora perlu ngenteni sampe ngono. Sampean karek jikuk handphone. Pengin nerun donya karek ngetik ning mriki. Kinjeng kawin metu ngene iki. Allah. Eh, campur deh. Ini generasi zaman nol ini ono ngambe tengu Afrika bokong India ini zaman ini sampean manusia zaman model anyar biar kita itu main-main gitu. Main-main gitu. Ini ngetah ini rembulan, kalau ada rembulan baru kita bermain. Begitu ono listrik nah ono mulung biar itu ono anak-anak muda kalau pacaran ya, sak mamuran kulo pacaran ya, merayunya itu pakai rembulan. Aku bermimpi wajahmu secerah purnama. Oh. Saiki ora-ora ta zaman iki. Rayuan cintane aneh, Dik. Apa, Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Loh, itu bocah iki. Loh ini sampean, ini generasi ini, kita ini melintas generasi ini. Ini generasi zaman all, luwih all meneh. Nah ini zaman no. Biya dulu, tak kaya ceritanya, kita ini yang tua-tua ini. Caranya kono, waktu saat dulu ini produksi sampean. Bapak ibu saat dulu ini produksi, ibu ini jatuh cinta ya. Basak loro. Sakit karena misalnya kalau lu sisi melebu pondok. No. Wes kuwangene iku ora umum, ora tau petuk. Lungo ning pasar. Tuk golek kertas warnane pink. Untuk apa? Nulis surat cinta. Sampe saiki wis ra iso nulis surat cinta, ga iso. Karena aku ora usum. Golek kertas pink sing ambune mawar. Aja ngasih kliru mambu kamboja. Wamu iki rumahmu kok ditulisi golek pen wae warnane sing biru utawa pink. Aja ngasih kliru warna abang. Nek warna abang maknanya putus. Terus nulis D sayangku. Kita terpisah jarak dan waktu. Engkau telah masuk penjara suci. Pondok pesantren maksudnya, pesantren penjara suci biar ini. Malam hari ini kerinduanku gak bisa kutahan. Aku benar-benar merindukanmu. Bahkan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Sehingga malam hari ini harus kupaksakan menulis saja rindu untukmu. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim, dikirim kau pangan nih Paul ngirim nih Pak Pos. Saya ini sampe rapet tuh Pak Pos. Mulu biar nih Pak Pos. Ini udah tulis lagu Pak Pos nih. Nah saya ini tahu nih. Nah itu sampean kita kangen nih. Soalah sampai dulu kipas angin kan dulu rupanya aneh. Saking kangen. Anak milenial rauh semua tadi misalnya gini. Nek kangen ora perlu nulis, ora perlu nopo-nopo. Karek foto. Ngene ra kirim tulisi mah. Ora ngene. Iki cah milenial. Makanya sampean coba tak ajak mundur, cek ero sejarah bangsamu kok iso dadi jenenge pesantren. Kok ora madrasah ngono tok kok pesantren. Kok jenengnya kok orang ulama ya. Kok kiai, bahkan kelas Kiai Hasyim As'ari kok jeneng kiai. Padahal kiai ada jeneng kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Semar Kiai Semar. Iya lah ya, men tak jak mundur gitu ya cik, sampai ini gue lulus ini cik nyantol. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Islamnya santri, nopo kok sampean diarani santri? Kok ora tilmidun muridun semata-mata, kok santri lho iki, santri putri, santri putra. Bedane ning A karo I tok. Mula putra putri petuke ning rai. Iya. petuk ini ngelai. Nah kini rai ini cocok ya petuk rai, oh ya aku cocok lo raimu. Maka aku katakan I love you. Ya kalau tadi mulai putra putri tadi rai tadi cocoknya memang berkoro rai dok. Liane sangat penting, masih gombrot nek raine cocok ya cocok. Masih ireng nek raine cocok ya cocok. Aku seneng raimu. Dadi kelingan teng Suriname. Suriname lu wong Indonesia ning digawa Londo teng negara Londo niku. Lah niku bahasane niku raimu piye? Ora kok sampean ngono ora meng raimu. Nang kono nang badhok. Bahasa Jawa Suriname badhok kan badhok ana nang nguntal ngono ya ana. Jadi anak-anak milenial ini mesti ditarik mundur untuk apa? Karena ini anak-anak yang kadang sangat sekarang tidak menghargai bangsanya. Milenial ini kadang terus yang dibayangkan itu orang lain, yang dibayangkan bangsa lah lain, dibayangno bangsa Londo. Padahal awak dhewe iki dididik untuk berada tetap pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Islam ini wis diulangi, menungso iki tetep paling apik. Cuman ahsani taqwim awak dhewe iki ahsani taqwim Jawa ya cilik-cilik pesek-pesek rembes-rembes ngene iki. Niki ahsani taqwim Jawa. Nek ahsani taqwim Cina, ya tembem-tembem sipit sih, sipit kulite putih. Nek aksane takwim Eropa, ya gede dhuwur rambuté ya, abang. Nek aksane takwim Afrika, ya ireng gosong kaya kopi goreng niku. Aksane takwim. Lah gone dhewe aksane takwim ya, ini terus ciri-ciri pesek-pesek nih. Lu Allah sing ngendikake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah nek ahsani taqwim zaman Nabi Adam ya lagi siji. Ahsani taqwim zaman Nabi Adam bentuk terbaiknya ya Nabi Adam tok niku gean gede dhuwur. Suwidak apa suwidak dhira, sak dhira iki sak mene. Lah nek suwidak mene nek wong Arab ora ya sak suwidak astar ya 50 meteran. Ini Nabi Adam ini aksani takwimnya kayak siji, kayak modelnya, kayak prototipnya ngoten niku gede dhuwur ngoten niku ya sampean aja bayangno katoke sak pira wedhus wong kadale kan gedene sak dinosaurus. Lho dinosaurus itu kadal zaman Nabi Adam selawe meter dhuwure dinosaurus. Lah nek 20 meter ngadepi wong 50 meter lah nang disado sak wedhus ngono ta men. Boyo niku ngene kelase cecek. Buayane cecek ngono. Gedhe nang nyantam besar. Siti Hawa ya gedhe. Iku aksane takwim zaman semonten. Lah aksane takwim zaman Nabi Muhammad iki lak wis waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ta wis. Dadi model ngene iki. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kita ini kebagian suku Jawa. Ya segitu ini kayak Jawa ya ciri-ciri minimalis. Nah ini memberikan pemahaman sampai aja protes. Jadi anak-anak milenial yang bisa melihat dunia jangan protes, kok aku rati gawe kaya londo sing gede dua rambutnya abang, gak usah protes. Arab kok ayu ganteng yo. Nah aku irungku kok mak nyetine piye iki. Matane wong Arab iki alise nanggal sepisan. Kene alise nanggal 27. Kok iso ngopo? Ndak usah protes. Anak milenial sekarang ndak boleh emosi. Arab digawe ayu ganteng ya mestinya kita paham. Allah sing ngatur. Ora ana banyu. Betul ni kan banyu ngarap ni, mulai digawe elek nih ratus susah no, tambah elek untuk dah mulu nih digawe ayu ganteng senaja no betul ratus tetap ayu tetap ganteng ngarap kiro kiro uno kiro kiro, orang ngerti dalil iku ya tak golek ning Quran ya ora eneng ning hadis ora eneng wis kama kala kira-kira mawon wong Eropa ngopo kok gede dhuwur niku aksane takune men bentuk terbaiknya kok gede dhuwur rambutnya abang ya karena Eropa ini enten musim dingin. Musim dingin itu bisa min 41 derajat. Sampeyan bayangno min 41 derajat itu ademe kaya apa? Nek digawe sak sampean cili-cili ngene katuken mati. Garing ikun. Nemula karo Gusti Allah digawe gedhe supaya nek ana musim dingin ora mati. Sebab nek Eropa niku lek wis musim dingin iki seringe ngene ilang. Matahari enggak ada. 4 bulan full tanpa matahari. Mula wong wedok-wedok Eropa niku nek kehilangan matahari, kehilangan sinar ultraviolet. Nek kehilangan sinar ultraviolet, maka yang terjadi adalah kehilangan pigmen. Pigmen niku warna kulit itu hilang. Mula nek wis warna kulit hilang, berubah dadi bintik-bintik kaya kulit tekek. Mula wong Eropa niku lek musim dingin melayu teng Indonesia. Nggih, melumah ning pantai-pantai Indo. Nih saka nyambik niki kodhoan. Ora ning ning klekar ngoten niku. Niku ajeng napa ta? Niku dede. Ngerti dede ya, Mbak? Berjemur niku. Niku mboten porno. Sampeyan ae sing ngeres. Itu berjemur sajane niku karena di sana kehilangan mata. Hari lemulo Islam niku namanya ngendikake lita'arofu ngerti yo ora. Mulo sampean mbok-mbok sesuk ana sing dadi presiden. Lho, sing banter amine kok. Amin. Sampeyan ra ngerti nek kula niki pas dongane mandi. Ora mbok dadi presiden, mbok dadi bupati, sampean kudu ngerti nek ana wong Eropa mriki udan niku aja dikongkon nganggo jilbab. Jadi tidak ada peraturan syar'i turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Oh juga bingung sih soalnya, turisnya pindah Thailand. Nih, yang Eropa ini gue musim dingin. Nih gue randuwe godong, godongnya tadi gini rontok, tadi buat ini so nyayur. Panganan nih daging nih musim dingin. Kalih susu diawetke namine keju, susu dibosok no namine yogurt, nih lah. Sampean kok kiai kok paham yogurt ya ngono. Ya ngerti wong anakku ngombe yogurt. Nah kula ditakoni pengen yogurt, tak tukokno kula ora ngerti kula bali mule meneh. Yogurt iki apa? Sesuk dhewe moro yogurt iki iki to. Tak cacah kok ora enak. Mereka enggak punya daun di musim dingin. Sing mboten rontok di musim dingin iku namanya godhong cemara tok. Mosok arep disayur godhong cemara lak ya ora. Milo nek bulan Desember, hari raya Natal nih, kau mau Eropa nggak godhong cemara? Soalnya nggih namanya godhong cemara tok sing mboten rontok. Mula sampean aja emosi. Masjidku aja ngasih ditanduri godhong cemara. Iku wit Kristen. Kita kapan wit dua agama? Wong iki ngene iki diminta pengertian, mula santri niki paling pengertian dina niki. Lalu nopo di sampean kok pengen ngerti poro satri ora gumunan. Delok wong jenggoten ora gumun. Delok wong katoke cingkrang ora gumun. Delok khilafan ngene santri ora patek gumun. Lah santri iki ngerti kok critane kok. Kita semua diajarkan untuk memahami sejarah masalah masa lalu. Kenapa santri duwe al muhafadzatu alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Cina, apa kok tembem-tembem sipit-sipit ini? Lah Cina niku nek musim dingin, salju medun, niku srengenge nek metu. Salju niku lak putih ke sinar srengenge niku ya silau. Makin saking silau ne suwe-suwe ngene. Iki priye? Bali. Afrika opo kok ireng gosong? Nek Gusti Allah nitip singa niku teng Afrika. Nek digawe putih yo bersinga, keto. Lah nek digawe ireng ngono mlayu yo mengkurep kok ora ketok niku niku. Lha iki carane Gusti Allah. Sapa sampean ngene kok digawe ciri-ciri rembes-rembes ngene. Pesek-pesek kenapa? Kok ndak gede kaya orang Eropa. Ya karena kita dibikin kecil-kecil karena kita di barter. dibarter oleh Allah dengan sebuah tanah di mana kita ditempatkan di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Gon enak kaya Indonesia itu ora ono sampean ngandelen aku. Aku iki penjelajah dunia. Nek cara mbiyen jeneng kula niku Ibnu Battuta. Kulo nglayap mawon. Niki-niki bar mulih ing Australia lho kelayapan. Nggih. Niku wingine kok kula niku purun kok kelayapan teng Uni Soviet, Uzbekistan barang lho. Wah nek cerita Uzbekistan ini sampean sing lanang-lanang tak ceritani. Wong Uzbekistan, wong Azerbaijan yo. Niku wayu-wayu ora umum. Nggih, terus teng mriko niku wong siji ra entuk rabi siji. Minimal rabi loro. Nggih, Tunisia niku wong lanang kok rabi siji di penjara. Lho, sakjane ya pengin pindah rono, Pak. Tapi paspor kula ajeng-ajeng mriko niku ilang paspor kula. Kula ndamel mrene ilang malih. Nanti kok paspor kok ben urusan rono kok ilang. Oh dibuak bojo kula iki, Pak. Iya lho. Lho. Wedoke wayu to. Dari 10 perempuan yang cantik. Niku dari 10 perempuan niku 20 yang cantik. Aneh lho. Dari 30 perempuan 60 yang cantik. Napa sebabnya? Sak bayang-bayangi mau nayu. Sak kayangane niku ayu saking wongkono. Lah mulo sampeyan aja rono, ndak pengin rabi wongkono. Tapi aneh ya sampeyan rabi bojone ireng-ireng lho. Wong anake blondeng. Lho iki tapi kula rasih dawuh iki lho. Karena di sana -41 derajat. Ra kuat kula kira-kira. -41 derajat iki muyu urung rampung wis atos. Sep ngadene pun mucuke pun dadi es. Niku niku negara ra enak teng mriku lho, masyaallah. Lunga ning ndi-ndi niku numpak cilik. Pakai dokan, kirik-kirik apa motor kirik niku. Tuare kirik 6. Kiri enam ni, orang kiri yo enam ni, orang kiri semene-mene. Bukan kiri kikikikik kiri ni, orang mene kiri. Nama ini pun Siberian Husky, oleh Alaskan Malamut. Orang Indonesia rasa sing duwe itu Pak Fadlizon. Niku bolone Pak Prabowo. Okay. Presiden Republik. Presiden Kuikon. Saat ini merdeka aku bebas. Minyar ini mikir diawasi Panwaslu. Saiki muni. Saat ini merdeka raman santri wis duwe presiden zaman. Nggih, nek mikir kok arep ngene. Wong kula tuku jeruk mikir arep ndude ngene mikir kok. Pak, niku jeruke pinter. Oh, pendukung Jokowi ya panjenengan wadu ra cita. Ngene, perlu akhire. Iku pinter. Ya Allah. Tahiyat iki lho arep ngene lho iki niku. At-tahiyat mumpah. Ngantek ana lu wong takbir ngene iki. Allah. Karepmu. Sampai ana rene lah lho. Napa? Niku lho, gambar kabeh iki lho. Ini lho kabeh ngene iki. Niku wong dikuduni kok. Niku nggih. Aduh, Indonesia iki. Ora sida ngene-ngene opat. Walah dingin kaya ngene iki. Lah tapi nek teng mriki enake negara paling enak ning donya ya iki Indonesia. Wong Arab ku pengen nang duit niku ratusan juta. Biayane meniki nandur uwit ora sengaja tungkul. Mangan kates terus kelek isine ngene. Sesuk ngising ning sawah niku ngerti-ngerti tungkul kates. Iku nek ora nang Indonesia ora petuk ngene. Lha mulo ana kopi luwak niku ana. Kopi sing wis dipangan lu. Luwak. Lha kula mbayangno wong luwak wis menghasilkan kopi enake kaya ngoten niku. Kula mboten bayangke nek menungso iku makhluk terbaik. Aksanita kuwi kira-kira nek produksi kopi ngono enak meneh niku mesti. Oke, mesti enak nih. Mula kita ini sudah ada yang tidak enak ini. Eropa ini kalau musim dingin iwak randuwe. Mula musim panas ngawet no iwak namanya sar sarten. Sampai ada bedino nyerok kali ada iwak ini sirok rakenya ada setrum. Oh dupe. Lo itu tahu zaman teng pondok. Saya cili-cili saya sampean ini ada blumbang di sini iwak. Saya cili-cili dicemplungi awak dhewe klelep. Nek disetrum ya ora ngerti dubek ya wong cah cilik-cilik wae cah 300 tak kelumpukno. Iya. Ternyata blumbange duyuhi wong 300 iwak ya ngene-ngene. Santri. Mabuk ya. Ini tentu mon, negara kok seindah kita ini ratu mon. Mulanya orang Indonesia ini apa wae berani ke macam saking api inggon nih. Panganan itu paling akeh bentuknya ini Indonesia. Orang Arab itu namanya kurma, roti, gandum, sintok ini kok kali daging. Orang Eropa ini namanya daging, susu, bawang bombay. Lu itu mikir apa wae ono panganan ini mulai sego, jagung, telo, telo kaspo. Oh telo kaspe, ini kaspo ini goroan ini telo kaspe. Terus kebili, uwi, suwet, gadung, bute. Ah macam-macam beri panganan, tanahnya ono. Jadi uang beri culno yang alas nulis. Ya apa-apa kenal beri ni. Mula-mula ni pun nanti sampai penelitian ni hantu paling akeh ni hantu Indonesia. Uang London ni hantu ni namanya Casper. Kali vampir. Uang Arab ni jin. Ini orang Jawa, Masya Allah kita mulai kuntilanak, gendruwo, jerangkong, wewe, gumbul pringis, kemamang, banaspati, tuyul, lengkap gue nih dewe nih. Coba nih sampean gawe ensiklopedi hantu, ngono paling akeh gitu deh. Ini bangsa dia dewe. Orang Afrika ini kok redandang, ini bener bisa ya. Nah, kondisi yang seperti inilah yang akhirnya membentuk satu karakter. Ketika membentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kudu dicekeli iman karo kelakuan apik. Lemi lawara-wara ulama biyen piye carane mengimankan wong Jawa. Lah niku ditempuh dengan cara pendidikan pesantren. Wong Jawa wis duwe iman, ning imane nang Sang Hyang Widi. Mula Allah ya digeser nang Sang Hyang Wenang. Wis duwe jenengane Brahmana, Resi, duwe kiai, ya wis Syekhun Ustadzun jenengi kiai sing isine ana kebo kiai Slamet ana napa niku lah amanu niku nggih Niku teng Quran dipun sebataken walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Iman niku sambung menyambung tetesane wong bi wong biyen wong buri ra entuk lali karo sing dhisik sing gawa ei iman niku mula amanune wong santri niku tidak pernah melupakan pembawa iman yang sebelumnya lah mulu santri kaya mriki ya tetep dielingke iki biyen sing mulang Yai Hasyim. Yai Hasyim ku ya sing mulang biyen Yai Asy'ari ramane piyambak mondok tengene Mbah Khalil mondok tengene Mbah Saleh. Lha santri tetep diulangi ngoten aja dilalekke. Mbah Asy'ari mondok tengene Mbah Khairon. Mbah Gareng Ngeroto Purwo Dadi Mbah Khairon mondoke tengene Yai Abdul Wahid Solo Tigo. Yai Abdul Wahid entuk iman pulang iman karo Mbah Abdul Halim Boyo Bali. Mbah Abdul Halim pulang iman nyantri tengene Mbah Sufyan Tengku Tuban. Mbah Sufyan mondoke tengene Mbah Jabar Ngirit Tuban mondok tengene Mbah Abdurrahman Sambula Lasem. Mbah Abdurrahman mondok tengene Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo mondok tengene Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok tengene Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko mondok tengene Sunan Bonang. Sunan Bonang mondok tengene Sunan Ampel. Sunan Ampel mondok tengen Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi mondok tengene Syekh Jumadil Kubro. Lah mulo sampean dijak ziarah nggih ta ora nglalekno. Lha niki amanune santri niku ngoten niku. Soale amanune niku digawa karo walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing dhisik sing gawa iman. Lah sampean nek teng mriki biasane nameng tekan Syekh Jumadil Kubro soale sing pertama mlebu teng mriki niku Syekh Jumadil Kubro. Lah gurune Syekh Jumadil Kubro niku teng pase mriko sampean ra iso ziarah ora larang. Manggene teng pase mriko Syekh Muhammad. Syekh Muhammad niku mondok teng ngene Syekh Ahmad Jalaluddin niku teng Campa mriko. Niku yo adoh teng Thailand mriko. Ini Said Ahmad Jalaluddin mondok ngene Said Abdul Malik Mongol. Aduh sampean ra iso rono wis mulo di online ngono tok biasane ila ruhi Said Abdul Malik Al-Fatihah lho lak di online. Wong panjenengane diparani fazuruha ora tekan no larang. Wis online ngono ae wis gampang. Nah Said Abdul Malik niku entuk iman teko ramanipun namanipun Said Alawi Amil Faqih. Syekh Alawi Amil Faqih digawake iman karo gurune naminipun Syekh Ahmad Sohib Mirbad. Syekh Mirbad digawane iman kali gurune naminipun Syekh Ali Khalik Qasam. Syekh Ali Khalik Qasam gakno iman karo gurune naminipun Syekh Alwi. Syekh Alwi dibetake gurune Syekh Muhammad. Syekh Muhammad betake gurune Syekh Alwi. Dibetake ramane naminipun Syekh Ahmad Al-Muhajir. Syekh Muhajir digawake iman kali Syekh Isa, diulang iman kali Syekh Ubaidillah, diulang iman kali Syekh Muhammad, diulang iman kali Syekh Ali Uroidi. Syekh Ali Uroidi diulang iman kali Syekh Ja'far Shodiq. Lah Syekh Ja'far Shodiq niku sing panjen pengen pindah mriki. Mula teng mriko curhat kali Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini saya Ja'far Shodiq niku medal ke ngarap lho saking ribute teng mriko. Lah niku dibetake iman kali Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir diulang iman kali Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Sayyid Ali Al-Abidin atau Sayyid Bidin diulang iman kali Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan diulang iman kali Sayyidina Ali lah, Sayyidina Ali ini sing mondok nenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mulai santri niku nek iman niku lho, diulangi iki gurumu kena, gurumu kena, cek ora lali. Mula pesantren niku enak, ora tak isik ikhol, isik nangka wong duwe kiai. Nah sing liyane wis ora khol wong ora duwe kiai. Kaya Ustaz Ba'asyir ngono kiyaine sapa? Ora duwe dek. Sapa ki? Langsung Quran, masa khol Quran ora ngono. Dile mula nek santri niku ana khol soalé napa? Sanate niku kiai ulama menungso. Lah sing buri-buri niku dikongkon napa? Dongake. Lho ngoten niku ya padha karo ilmune wong Jawa. Wong Jawa biyen niku para sesepuhe niku dihormati tenan jenenge Dang Hyang. Dadi wong Jawa niku nek ngarani buyut tuwek niku Dang Hyang. Nek wong Arab niku Syaikhun. Nek uwane akeh Saiban. Dadi nek wong Jawa niku Dang Hyang. Niku jeneng menungso. Mula wong Jawa niku nek mbahne diceluk Eyang. Terus sakniki terus gampangane dadi Danyang niku. Niku wong Jawa niku mbahne niku Danghyang, Yang ngono. Nah, para Danghyang niku mbiyen dijaluki tutur, diminta petunjuk. Persis kaya wong saiki njaluk petunjuk sing tuwa tuwa lah. Petunjuke para Danghyang niku petunjuk sing kudu dipun estokaken. Naminipun petunjuk ingkang dipun pundi? Pundi mula para Danghyang diarani pepunden. Kaomae diarani pun punden. Dadi nek cara Mbah Hasyim niku nek wong biyen ngono niki pundene Mbah Hasyim. Iki punden, pundene Mbah Hasyim. Kali bunyi Mas Rurah pun pundene teng mriki. Niku. Lah mengke anak putune wong Jawa niku terus nyebar pundi-pundi. Niku setahun pisan wangsul gawakno oleh-oleh para Danghyang. Wangsule anak putu niku naminipun Srada. Setahun pisan sing sakniki dadi mudik niku lho setahun pisan niku mbiyen Srada. Lah mula Srada niku nek dilakoni jenenge Nyadran. Mula wong Jawa nek teko nang mbahne jenenge Nyadran niku sebab mbiyen Srada. Nah digakno oleh-oleh, nek tesih urip ya diparingke wong mbahne sik urip. Nek sing pun mati digelek petilasan, petilasane wong Jawa niku ora dikubur biyen petilasane digletaki gedang kei rokok kesenengane para Danghyang. Lha niku lah, wong Jawa ya diulangi, mbahmu ora mati, meng pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe, mulo iso di online merui kaki Danyang nini Danyang. Lah Islam yang mulangi padha waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wong sing teko mburi ndongakno sing lunga dhisik sing gawake iman. Lah terus nek wis mati ya parani nang kuburane. Wong fazuru hazia roho nang kuburan. Lah nek sing wis mati piye apa iso dijak omong iso? Wong lataqulu lima yutalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Coba arane Mbah Buya ku mati iki mati ning sing urip. Mula iso ngangge ilaruhi ila hadro hadrati nek wong Jawa merui kaki Danyang ini Danyang, nek Islam ilaruhi ila hadro hadrati. Nah, wong Islam ku nek mati ya gakno panganan sing akeh. Aja ngasi wong-wong tuwamu mati ora kok gawakne panganan. Gakno panganan sak akeh-akeh. Wong Jawa ya wong mati gakno panganan, gele petilasane ngono. Nek Islam gak no panganan, panganan dhewe. Supaya jadi dadi sedekah, mulo akhire Srada Nyadran kisenan sedekahan, mulo akhire diarani sedekahan utawa dekahan nek wong biyen. Lah begitu sedekahan dekahan anggere ana panganan teko, kiai Islam niku dongane padha Allahumma barik lana fima Allahumma barik lana barik lana wanggerono panganan kok Allahumma barik lana mulu akhirnya tekane panganan burak barik jeneng ke barik barian gaduh mbiyen ajarane itu Islam itu gaduh mulu saat ini itu dekan gak wano panganan pangan di dhewe nek panganan teko jenenge bari barian ini lho Jawa. Lha nek kadang nek ora paham ngoten iki mesti langsung musyrik. Amin ngono lho. Niku soalé mesti ora san santri niku Islam model anyar niku sing cangkokan teng andalan wonten niku. Lho nggih, wonten ngoten niku temri. Ya nek ana ya wis kandhani. Nggih sami. Teng Kediri iki mbiyen wonten ajaran ekstrim namine ajaran Bhairava Tantra niku ya ana teng Kediri. Ajaran Bhairava Tantra niku ajaran sing bedake karo ajaran Brahma. Para Brahmana niku nek mati kan kudu ilang raga sak sukmane namine moksa. Supaya iso moksa niku kudu nglakoni pertama namine Upanishad, menghilangkan jati diri. Carane kaya bupati terus biar jati dirinya hilang, pindah gon dadi bakul dawet, ngoten niku Upanishad. Nek wis saged Upanishad nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah didek-idek, tambah subur. Lah nek wis ngoten niku terus nglakoni upawasa. Upawasane wis mandek ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo. Mangke awake mimpes ilang ilang murca. Lah kata sing wis mimpes ciri-ciri ngoten niku eling medhun sik. Eling bojone macet cik. Nah, ajeng gedhe meneh mboten iso, ajeng ilang mboten iso, namine dadi jenglot utawa bathara karang. Mula sampean nek perlu jenglot aja didolarang, niku produk gagal muksa. Lah mila teng Jawa terus tukul ilmu nang sing berseberangan kali niku namine ilmu Bhairava. Ilmu Bhairava niku ilmu sing ngumbar hawa nafsu mboten. Nahan hawa nafsu. Nek nahan hawa nafsu namine pun upawa. Pawasa mulo Islam teko ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo sahur siam kok milih upawasa mulo sahur siam diarani bulan puasa atau puasa niku saking kalimat upawasa. Lah akhirnya digoleki sing model seje sing ora pati abot ning ngumbar hawa nafsu. Buku ajaran namine pun Bhairava, ilmu ne namine ilmu pancamakara. Nul lanang wedok muter udo kabeh. Ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso. Supaya sukmane niku tenang. Sahwat ngisor udel diwareki nganggo hubungan sing bebas sak blengere lanang wedok. Supaya wetenge niku tenang, mangan tumpeng. Supaya pikirane tenang, ombeni arak. Supaya mangkene sukmane lunga niku awake tenang, raga sukma awake mboten obah, pakane daging menungso. Mula tukul Sumanto bangsane niku. Wakire tiyang Jawi niku duwe ilmu ngraga sukma. Lah kok suwe-suwe begitu ngraga sukma, sukmane lunga enak jak nyolong, jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire tukul santet pelet ngepet. Lha niku mula Syekh Jumadil Kubro dikancane kare Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi sing ilat Jawa mengenal dengan nama Syekh Subakir. Akhire duper-duper kali Syekh Subakir terakhir melayu teng Banyuwangi dipimpin Minak Sembuyu Bajul Sengoro duper kali Mbah Maulana Ishak. Akhire pemimpin Bhairava ingkang nami Minak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah. Lah anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparing keteng Mbah Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Lah sakbare niku terus tiyang Bhairava niku ilang. Sebagian mlayu mbok teng Bali, ternyata sebagian mlayu teng Kediri. Goleki kali Sunan Bonang kepanggih tiyang Bhairava niku manggen teng sekitar patung Totok terot teng Pagu Pamenang niku. Wakire kali Sunan Bonang diajar teng mriku saking kampung Singkalanyar daerah Prambon Nganjuk. Akhire nyerah. Bareng nyerah, ya wis kang aku coba pateni wis ora. Ora tak pateni kowe ning nurut ya. Nggih, muter-muter tetep ora apa-apa ning aja udo. Arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ora apa-apa. Ingkung menungso diganti ingkung pitik. Mantra ngrogosok mau diganti kalimat tauhid la ilaha il lallah. Akhirnya saking Kediri lahir budaya tumpeng tumpengan sing wis didandani kali Sunan Nah, musyrik napa mboten? Ya mboten, wong wis didandani sunan, Bu. Mbo nang sing musyrik iki sing asli sadurunge didandani sunan, Bu. Mbo nang lah mula sunan Bu nang sabare dandani niku ilmu tumpengan niki dijelasaken tenggene Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko jelaske teng murite naminipun Sunan Geseng. Kali Sunan Geseng dijelaske teng murite naminipun Mbah Benowo, diulang ke teng murite Mbah Abdurrahman Sambu, diulang ke tenggene Mbah Jabbar, diulang ke tenggene Mbah Sufyan, Mbah Sufyan ulang tenggene Mbah Abdul Halim, diulang ke teng Mbah Abdul Wahid, diulang ke tenggene Mbah Khairon, Mbah Khairon ngulang teng Mbah Asy'ari, Mbah Asy'ari ngulang teng Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Mula wong NU ora tau nang konslet perkara tumpengan soalé ngerti asal usul. Usul sing ra NU ribut musyrik. Mula ana sing musyrik ya jelasna sing apik sing ngeyel ya tapuk lambene ngono ae. Lho ngene iki. Ini hanya santri yang ngerti karena santri tidak pernah meninggalkan masalah. Masa lalu al-muhafadzah. Lha iki nek bejo mula ana santri iki sing ngene iki Islam ya ora kagetan. Sing anyar-anyar kok wagetan. Indonesia salah, punya merah putih. Sing bener la ilaha illallah bendera tauhid. Santrine halah karepmu dhewe. Sing liyane ini bendera tauhid. Lho, santri iku ke jaban basunan bonang la ilaha illallah niku udah ditanam di sanubari masyarakat wis digawe tahlilan bendino, digawe zikir bendino. Dadi kalimat tauhid iku wis diselehno dadi hatinya masyarakat. Rakat mula wis ora perlu digaworono rene lah sing anyar teko niki lho ngerti carane nyelekno. Mula digaworono digaworene digelehne endi iki lah ngerti carane. Mula nek Islam mbek santri dilokno, kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan nganggo la ilaha illallah. Nek aku karo gendera PKI ya mo, wong iku gendera, tapi nek lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, lunga nukang tetep nganggo pak palu biasa mawon. Itu santri. Enggak mulai santri ini rapatnya gampang dibujui. Sing anyar-anyar iki malah bujukane gampang. Kaya wingi niku kula gumun wong sak Indonesia dibujuki kok ya ngandel. Santri belas ora ngandel. Ono presiden dilokno PKI ngono ya ngandel wong-wong ya do ngandel. Itu fotonya di depan Aidit. Wong Aidit itu rapat tahun 55, presiden lahir tahun 71. Oh, sono. Nisami perang melawan penjajah resolusi jihad. Niku Kiai Hasyim Asy'ari. Lho niku ya diganti sing mengeluarkan resolusi jihad Kiai Ahmad Dahlan. Padahal Kiai Ahmad Dahlan niku sedo tahun 23 1923. Resolusi jihad tahun 45. Lima piye wong tahun 23 kok gawe resolusi jihad tahun 45. Apa gendruwone metu? Ngeten-ngeten ini ora iso. Sami Wali Songo tidak ada. Sebab apa? Kacamata sudah Islam. Mosok oh kacamata Islam. Jenenge Gaj Ahmadah. Lagi dijak seminar loh, aku mau aku nek seminar kacamata Islam. Lho, ini muslim buktinya ana. Aku ora perkara iku. Kowe wae sing aneh. Aneh gimana kaya? Ya kok ini aneh. Aku dungak no wong mati kok arani musyrik. Malah kue saiki ngislam no wong mati. Wakilnya digoreng, Wali Songo tidak ada. Ini Wali Songo raono, raono bukti nih. Sing muningun Zainal Abidin jenggote semene. Akhirnya karo Kiai Hasyim, karo Kiai Said dilokno. Wancen wong ini jenggote doi goblok. Akhirnya kono bales, Kiai Said goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Ajarimu ini ra ono. Kok saiki ono dan berjenggot. Ini ku wingi niku mulo Kiai Said dibuli jarine. Kalau sudah santri itu sudah berbicara bangsa dan la bisa. Lha iki lho, santri ini nalarnya indah. Mulo sampean bejo duwe Islam kok sasi naune di pondok pesan santren kakak sarungan ini biasa jadi itu. Nah inilah khazanah kita ketemu dengan bangsa yang sangat besar wali lu ngulangi dadi santri sing apik ku mek ngene tok biyen lho. Pengen dadi santri apik nggih ae jempol ya apik. Jempol iki ra sempurna nek ra ono jentik. Mulut jentik kudu kuat. Lah jentik iki maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolong. Nyolongan mboten ditalili asyariku wasyariqatu faqtu aydiyuma hadise law anna fatimah binti syaraqat laqadha tu ya dah ngono ya mboten men jentik aja utak-atik barang liyan iki tak jenenge jentik soal iku njenjen silite-titik iki jari manis dadi wong sing manis sing aja manis-manis rai aja sombong-sombong iki penunggul aja sombong-sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol wali nek mulang nek ngono tok lu mulang ngono-ngono ku langane wali ya ana manten anyar ngono ya ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tok tebu cengkir aku wis kenceng pikirku gedang sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang tebu aku wis mantep gedang mlebu nggih kali tukang paes terus ditambahi wortel kono mantene nang diwor cek nang untel-untelan ini kan apa dalanyar niku mbiyen kenapa pelajarannya berat mula satu pembelajaran yang luar biasa niku wonten teng innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku kare para wali niku dijawakno jawaknone niku ya gampang nanging urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi ngono tok padahal niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku kali para wali nanging aja lali sangkan paraning dumat dumadi supaya wong Jawa ora lali sangkan paraning dumadi diulang ngulang wong Jawa niku paling gampang nek diulang nembang mula tetembangan itu pelajaran paling mudah diinget nek karo wong Jawa sebab wong Jawa hobine nembang wong Jawa kan paling seneng nembang perlu mentok ngono ya nembang tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani wong Jawa niku lungo-lungo weruh lintang ngono nembang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang weruh semut ngono ya nembang semut ireng ana kebobong kang nembang bojo minggat nih sik kok bernembang wong Jawa nih nang valio sri ini sik kok bernembang mula wong Jawa niku duwe tembang sing orisinal sak donya niku ora ana sing duwe paling apik tembang Jawa wong donya ora ana sing duwe saking senenge wong Jawa niku nembang jenenge tembang silit sak donya ora ana sing duwe tembang silit niku nek ra wong Jawa nembang silit kudu terayo tembang cepol ayo kuwi wong Jawa tok sing duwe niku lho nggih ta sampeyan hafal kan ayo nembang silit kudu tembang cepol loh itu ini bukan orang Jawa bukan duwe mula tembang sangkan paraning dumadi ini udah mensemonter nih wali para wali namanya digeknya tembang jenengke moco pat moco pat nih ku nopo wong urip iku bisa moco barang pak papat barang papat nih ku nopo kancane nyawa sing medun teng alam dunya jadi nyawa ini medun ke akhirat tengah alam dunia manggon jeru rogo rogo ini ku gawenan kediri gawenan kapu riki saking panganannya wong tua mungan mangan metu dadi uyuh metu dadi umbel metu dadi taek ono sing disimpen teng mriki namini pun nutfah utawa mani nutfah itu zat hidup saking dawuhipun Allah ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun itu zat hidup jenenge nutfah mangke panganan zat hidup dikelompokno jenenge nutfah niku engko tak bapak tak ibu dicampur telung wulan titipke rahim ibu dadi segumpal darah petang wulan dadi segumpal daging ditandur teng rahim para ibu ali sesuk sampean iki ditanduri ya aja guyu sampean mula wong wedok ngeten iki diumpamakno sawah nisa hukum harsul lagu wong wedok niku sawah mula sesuk sampean sing lanang kudu ngerti iki sawah nggonan nandur sawah ini kudu diresiki, kudu resik seko kotoran, seko suket-suket liar. Mulai sampai sesuk nek duwe bojo tukokno lipstik, dandani sing apik, karena sawahe CA apik. Lho ngono sampeyan aja lali sesuk dandani wong wedo. Wong wedo niku sawah sesuk iso lali ya. Sawah niku kudu dikeki banyu, kudu dipu pupuk, harus selalu subur. Mula perempuan harus selalu senang hatinya. Mula wong wedok ben seneng atine dipupuk ngangge kesuburan jenenge dikeki duit. Iso kaya duit ya. Jangan sekali-sekali perempuan kok ora nyekel duit, ora ayem atine. Sawah tidak subur tukulane ya ora. Ape lu ngono tok kula bapak-bapak kudu ngerti niku. Cekle dhuwit wedol niku cek atine ayem. Sawah kok garing, tukulane mlengkung. Mulane wong lanang ora pati ngerti wong wedok anake ya punting. Sawah niku nek wis ditanduri ora entuk diobong. Soale nek sawah kok diobong tandurane mah mati. Mula wong wedok ora entuk diseneni, ora entuk dinesoni, ora entuk atine digawe panas. Nek wong wedok atine panas tandurane mah mati. Lah sampean kudu ngerti. Mula nek ana wong wedok ngomel meneng. Lha iki rumus iki. Mula wong lanang sing ngerti wong wedok anake apik ah. Apik. Kudu lho wedok iku klambi hunna libasul lakum klambi niki klambi niku kudu diapik-apik. Wong lanang gagah nek klambine ha apik, mulo wedok jandane cek lanange gagah lemokno wong wedok niku lho cek ketok nek wong lanang niku nyambut gawe lanange guru ketok wong lanang ora nyambut gawe entek digudut. Mula teng omah kula bojo kula tak lemokno. Ngolemmu bojo kula. Kintal. Ini ku rumus, mula nek pengin tetesan anak-anak niki apik, babone didanda. Dandani cekeli duwe aja diomel. Lha kula niku dadi wedok wis tau kok. Asli lho, ra kuat. Jadi ini yang ceritanya itu bojo kula tak lakna iso-iso yudhik omah kok berantakan ngene iki lho piye wong sing ngrewangi aku sampeyan sak mene akeh bocah ngrewangi jumenengane kok omah isi keleleran ngene ndokmu iki lho Mas lho yo lho wes iki lho anakmu masyaallah apa ngene ae palian ayo sampean dadi wedok aku dadi lanang. Ya tak terima tantangane ya, aku dadi wedok. Aja suwe-suwe ya, sedina sewengi ya. Sedina sewengi di atas materai lu dadi wedok. Menggantikan seluruh peran perempuan sedina sewengi lho. Materai niku. Bojo kula ngerti niku, nah kula ora sanggup, kula mengingkari janji. Tanda tangan di atas materai. 24 jam saya menjadi wanita. Oh akhirnya jam loro bengi bojo kula tak usir. Mikat jam loro iki. Pesan pokoke aja ngasih anak tangi weruh. Lunga, iki ana dhuwit 10 juta kula ngoten. Cet ajaken kancamu nandi mangan sak blengermu. Akhire nggawa santri loro wis ngono gawenen. Oh ngetutno. Iki kancamu undang sak mangan sak blengermu. Aku tak nyacak dadi wedok. Jam 2 ra ono subuh mulai aku dadi wedok. Nyonto bojoku pidato. Anake tak pidatoni. Oh ya bojoku lho kan nek subuh kan pidato. Lha kula niku pidato sampe ngelani ora tangi anak kula niku. Padahal biasane karo makne kula langsung tangi. Akhir tak conto sing ra tangi tak jiwit. Buaran tak jiwit niku mboten tangi malah kula ditendang rai kula. Iki kok apa salah? Ternyata mungkin beda kan cubitannya antara cubitan sayang atau cubitan jengkel itu kan beda. Ini bapak kan jengkel itu tendang itu raih pula kalau akhirnya begitu tangi pura-pura mbok nangis kabe anak ana sing medun nggawa pempes dicengkiwi ngene. Niki Pak. Kula niki wis nyacak tadi, kok iso dinasuni. Wahir kula mumet ya Allah ngene yo. Cengkiwi ana sing ana taeke cepret-cepret. Yo anak cilik-cilik ngoten niku, walah sing cepret. Karena kula wis niat dadi wedok, ora nyeluk bocah wis ora tak tak tandangi dhewe. Waya adus kula jejer teng kamar mandi. Asemproti ngamuk ternyata ono sing kurang panas ono sing kanyepen lah apa uwe ngamuk akhirnya bayai mangan tak dulang jejer wis persis ngene iki bojo kula tak contoh jejer ono sing serutene kegedean ternyata wong lanang kan cenang wis ngoten niku nang kowe ku akhire disemburno pun piringe diuncal ngene masyaallah kamar rusuh aku. Wayahe sekolah gagal ora iso nyekolahno anak lho. Emoh sekolah kabeh. Delok TV remote dibanting apa-apa ora. Kulo jam 11:30 sing ndas kulo rasane wis sak elem. Jam 1:30 nyerah kulo. Jek kulo tak telepon Dik, ampun ora kuat aku. Istrimu wis sembuh aku. Nek ngene kok sampean ora mulih aku nambah maneh lho ya ngono. Wis aku wis mulai kok ning sebelah omah. Aku wis ngerti sampean ora bakal kuat. Begitu teko lak cakel tangane tak ambung ping 7. Kene iku lho. Iya. Wis berarti nek bojo iki ngomel, iki asline ming buang sampah. Lah wong lanange ku tempat sampah. Aja ngasih pas bojo buang sampah awak dhewe tempat sampah ditutupi. Mengke sampahe kleleran buak nang omahe tong. Tonggo begitu curhat karo tonggo nih stres awak dhewe. Lha soalnya antarane anak karo bojo niku tetep seneng bojo timbang anak. Ngono muni saya lebih suka anak daripada istri. Ora iso. Wong lanang tetep luwih seneng bojo timbangane anak. Survei membuktikan. Tenang. Wong lanang mulai nyambut gawe. Anake dipangku tonggone matur nuwun kok. Coba sampean mulai nyambut gawe lah bojone dipangku tonggone. Oh, padu. Jadi wong itu tetep luwih seneng ah bojo timbangane ya. Anak. Yo niku lho. Lah mula awake dhewe sing digawe panas ya wedok-wedok iki. Soale iki bagian netes ndok iki. Bagian angkrem. Aja kok malah tinggal angkrem tinggal ngeladung babon liya. Aja. Angkrem tenang. Mula perempuan itu ndak boleh marah. Kalaupun marah harus kita redam sekuat kita. Yo, aku diredam, harus diredam. Kulo niku tahu, bojo kulo niku critani sampeyan yo, sing lanangan. Bojo kulo niku ngamuk niku ora umum dahsyatnya. Meh mungkin njaluk pulangkan saja aku pada ibuku meh ngono. Gara-garane napa, Dik, dandan sing ayu. Sesuk kawinane santri aja ngasih kalah ayu karo santri. Kudu ketok paling ayu wong nyayok kalah ayu karo santri. Ra enak aku ngono. Dandanke bar subuh niku sampai jam 7. Mbah ayune ora umum ya. Kudu metu lho ayu. Terus numpak mobil tak gawa anak tok cilik tak gawa. Sebelah ni santri sing nyupiri. Wis, wah kula ya gagah nggo bojo ayu ngene iki. Lek iso tekan perapatan teng lampu merah. Peristiwa buruk terjadi. Teng ujung lampu merah sebelah mriku ana sing ngadep rene, ana wong wedok yo ayune ora umum. Ayune masyaallah, rambuté abang kacamatane ning bumbunan. Kula dadi wong lanang lambene mrucut. Jenenge Arifin Pin. Kula ana wedok ayune to masyaallah. Lah ya niku laline wingking kula niku bojo kula. Niku seketika kula dijiwit teng mriki niku. 3 tahun yang lalu niku loro ni sampai saiki kula tesih krasa. Diuter-uter. Kurang wis nangis niku dasar matane wong lanang. Aku sing keteso dandan gak dilem. Iku ono wedok dilesep isih roh. Oh, niku dandane wis langsung rusak niku blonteng kabeh pokoknya nek air mata. Wis persis kaya bendungan jebol niku. Wah. Kula wis ra iso mulih, ra iso mengelak. Arep muni enggak Dik, ora mungkin kok kula wis omong. Akhirnya kula niku pikir ra iso iki kudu diredam. Aku lanang iku kudu ngerti cara menaklukkan batin perempuan yang lagi terluka. Iya. Akhirnya cek gitu loh. Waduh, masih ada dasar mata laki-laki. Untungnya dasar mata kiai gitu ya. Dasar mata laki-laki. Dilihat perempuan ya rumis dilesep bro. Gue tak tenangkan hati gue loh. Atur nafas, kendalikan emosi, tenang. Akhirnya gue ngomong, iya deh, aku cenderung yuspurane aku ki lanang, mampu melihat perempuan cantik setersembunyi apapun, karena aku laki-laki. Kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Wah, langsung menceritakan apa kedur iso itu. Nah itu karena apa? Berisiko. Ini ngonek misalnya begitu ngono emosi langsung anaknya bengek, anaknya sing pilek sing nopo wedok niku nek emosi. Kenapa? Payudara perempuan itu tepat di atas jantung. Nek jantungnya panas, payudaranya panas, air susunya mendidih. Ibarat santen niku blundu. Mulai nek diombe bayi ya bengek wong santen santene blun. Belum dulu lo ono istilah tetek beng bengek. Nah ini makanya kunci keberhasilan mukul ke generasi ini karena kemampuan laki-laki menghargai perempuan mulo enak tadi wong wedok sto wong lanang ini oleh milih enak tadi wedok swargane parek. Iya, perempuan itu enak tinggal duduk ini diperebutkan laki-laki. Tek gue pada lulung. Mau tek gue bu? Lulung. Sebelum ada janur melengkung, so tek gue barang. Nah itu makanya kita ini insya Allah punya sejarah panjang. Kita punya masa lalu. Nah itu hanya pesantren yang mampu mengajarkan itu. Makanya cara belajar Islam dengan cara santri ini pas. Nah inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam yang lain. Randuwe, Timur Tengah randuwe, Eropa randuwe, Sindue naming Jawa. Mula akhirnya saiki sistem pesantren ini diadaptasi ono sing ngarani boarding school. Iya boarding school. Ono sing ngarani ono sing jikuk paket separuh full day school. Padahal santri ini wis full time school. Yo, mulu sampean sing sekitar mriki turu kene aja mulai bareng sekolah, turu ning dalem ngono. Omne sapa sing kuat rombongan digilir turu ning kamare Mbah Hasyim. Kondo yai kula pengin tabarukan. Nek makome Nabi Ibrahim ditiliki wong sak donya, kula tak ning petilasane Mbah Hasyim ten mriki. Turu ning kamar ora wiritan. Ya Hasyim niku wiritane nek salat hajat rong rakaat. Rokaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rokaat Kahfi ping 41. Nah, sampean jikuk buntute tok mawon ora apa-apa. Nggih. Buntute Kahfi sampean jikuk qul inna ma ana basyarum mithlukum yuha ilaiya ilai jikuk. Oh. Buntute Kahfi, buntute Taubah ya siji. Siko ngono tok enak menak kuat kabeh ora kuat to. Lha niku lho. Lah niku jenengane dulur. Napa nyawa sing medhun teng alam donya manggon jero raga titip nang jero ibu. Lah mangke nek pun dadi segumpal darah kei nyawa. Nyawa medhun fan fuhuruh disebulke teng ngene rok. Rogo akhirnya rogone urip, produksi lokal niku ana nyawane urip, emple-emple daging, cencang otot, tekno balung bungkus kulit tukuli ram, rambut sangang wulan metu. Lah begitu metu, bungkus ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing produksi bangir metune bangir. Sing produksi kok wayu ganteng lah metune niki. Lah nyawa medun. Kali para wali digambar ke nyawa medun kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandoli jenengi korin kali hafadho wong jawa rapate paham mulut dijeneng ke dulur papat limo panjang lho ulang tawa sih top dia. Nah mula pancer ini kita butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa pancer pengen dulur tengen kok pengen nyenengi wong wedok ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim nek nganggo dulur kiwa ya sunama teka jajiku jaran go goyang nek mau doa I love you ne pengen rusak nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunama teka jajiku bandung bondo oso pengen suke nek dulur tengen ya fataku ya rozak sholat duha nek dulur kiwa ya monggo gowo pitik cemani muka gunung ka kami mulih ya su suke padha mawon mulo kiai kali dukun niku padha kiai kok tirakate kuat ya dungane mandi dukun rata wadus tirakate kuat ya dungane man mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu wong padha padange cuman padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong ngono tok golek pitik ilang nganggo sentolok nganggo baterai niku ya pitike ketemu nganggo blarak digendel diobong pitike ya ketemu sentolok pisih utuh blarake entek kok obong lha niku bedane nar karo nur nek ngono tok elusanan kok bingung iku nek ora kiai Jawa mbiyen ra iso jelasno ngono nek ora para wali ora iso jelasno wono iku mbiyen gawe ki rumus gampang. Nah mula tembange maca pat niku kang kawitan diarani Mas Kumam. Bah, kemambange nyawa medun teng alam donya sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok wedhus loro wedhus siji utawa wedhus siji setengah nek wandu yo. Nah nek wis bar mijil menungso ngalami tembang kinan kinanti niku nopo cilik-cilik ngene iki sangono no kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji teng pondok ka kapu lho niku semene iki kinanti wayahe sangone kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji ra gelem ngaji saduk wayah ngaji kok mancing cuklek pancinge wayah ngaji kok sing ngeyel lho mancing ya didesel kaline ngono ae sat mulo ra entuk sembrono bocah wayang ngaji sampean wayahe sik wayahe iki nanti nggih ora gelem ngaji kaplok wong tuane ra trimo ya kaplok sisan lak wong tuane kula ngoten niku ki nanti tembange sampean iki tembang ki nanti wayahe sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji lha nek wis bar tembang ki nanti kok ora diulang ngaji ati-ati menungso kesusul tembang si nom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek wis ra kena diulang wong wis sinom nek wis bar nom sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat lan nek bar asmara dono menungso kesusul tembang gambu bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi nek wis bar gambu rabi tembange dandangku gula dandang niku pahit gula lah lagi merasakan manis pahitnya kehidupan nah ini bar dandang gula petuk tembang durmo wis wayahe berdharma bak di niku umur petang puluhan niku wis wayahe durmo niku berdharma bakti cara gedang metu wae nggo pakan manuk cara pelem metu wae nggo pakan codot nah wae menungso apa mana buah kehidupanmu sesuk ditakokno nek duwe ilmu ndi ilmumu didharma baktikan nek tenaga ndi tenagamu didharma baktikan nek ndi bondo ndi bandamu didharma baktikan lah nek durmo ranang berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai lamur ini mau ini uber perceleng sedina ping lima kuat saiki uber putu ini ragu lemadus melet melet nah ini pangkur wis wayahe mungkur ngeten lho mau ini sing waktu sinom naga apa dodone ditato gambar naga ora apa-apa wong cah sinom tapi sampean kudu ro pangkur niku nek wis nagamu kok wis mulai mengker dadi gambar cacing nah ini umur suwidak 50 dan pangkur nang mungkur pisan nang mlebu masjid raketang setahun pisan rio yo ngono iku pangkur jenenge mungkur Pangkur kok ranang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma. Ini terakhir tembangi pucung menungso kimeng dipocong seluku-seluku bak tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwe jenenge bu buyut siap-siap lebu lawang ciut petuk meneh malaikat mungkar nakir mesti takoni mat rebu kan Allahu Rabbihum Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar nakir ngamuk goblok muni Allah ya ora iso wakil tua wakil cuu malaikat rokit medun kelipat lapa aku kok tahan harus ngaplok cangkeme wong iki lho lapa ya tak takoni marang buka jawabane kudune Allah metune Allah Allah ojo kaget iku mono ilat Kediri ilat Kediri iku dudu ilat Alibak tak ilat hono coro kok diulangi alhamdu metune alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka lumu robil alamin robil nga rame ngilat lokal so kaget ngono nang ndi catetane iki lho lho wis gelem ngaji wis anggere pengajian ya teko teko iki lho teko kabeh ana selapanan teko pengajian teko apa-apa teko pengin belajar agamane Gusti Allah tapi kok turu catetane ora apa-apa to wong ngaji nek melek ya matane ngaji ning rungokno ya kupinge ngaji lah nek turu ngene iki kan bokonge tok sing ngaji. Engko ditakoni lho ndi ganjarane motomu? Telas ya Allah. Lambene sami. Lah kok iso? Lah kula ndelok wong ngising ngene, lambe kula muni, "Wow, ente." Ganjarane moto sak lambene telas. Lah ganjaranmu sing ngiso nang ndi? Kadose sing teng bokong tesih. Oh ngono sing nang bokong isih tesih ya Allah. Coba hitung bokonge. Wa tasyadu arjulhum. Oh iya bokonge ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Ya gak kabeh-kabeh nune kumula sampeyan nek ana ngaji ngene teko senajan tu turu tenan menapa nek turu bokonge diitung bokong ngaji ngene ta lho mula sampeyan nek mriki ana ing toreko enten mboten toreko nang melu nang daftar nang daftar nek ana toreko toreko muktabaro anadhiya golek sing muktabaro nang teko kiyaine parani kiai kula daftar toreko wiritane ping pinten yai? Ping 100. Mboten kuat yai nek ping 100. Lah kuatmu piro? Gangsal. Nek kok 5 piye? Nek sing 95 sapa? Apa jenengan? Ngono mawon. Nggih wis ngandel kula nang daftar mriko. Supaya napa dibeat, mangke kecatet matine wong sing wis gelem belajar sak waya-waya mati di ngapura Gusti Allah. Ngono ta. Mulane nang daftar kan. Ping 5 awan yai sing 100 sing 95 jenengan kok ngono jenengan kan sopir kula penumpang penumpang iki sing penting numpak turu ngorok tekan nggon padang ra ngerti mereke opo sing penting numpak jenengan kan sopir kudu melek lha mulai sak waya-waya mati nek wis daftar to rekone ku mangke kecatet matine wong gelem belajar dongane muga-muga wong sing wis gelem sinau niki nikmati di ngapura Gusti Allah ngono tok. Ora gelem sinau takoni marang buka. Heh. Marang buka. Heh. Ora gelem sinau. Nek wis sinau kan mesti kok diulangi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ah, lambene suwi-suwi kan ya iso wong wis belajar. Senajan ya Allah, ya Allah. Terus kok motone diulang. Ya Allah, ya Allah. Allah. Allah. Sabane motone diulang terus dengkule diulang kon silo. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya ya ya Allah ya Allah. Ya ya. Terus dilungguhno ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lengki lah terus diulang. Lha ngono iki sampean melu tarekat iki diulang. Urung iso kok mati wis kecatet matine wong gelem belajar. Ora sang dadak ngoyo kudu ping 100 ora ping 1 wae oleh wong-wong murid kok. Nek urung SMA ya anggap ae TK. TK ini kan sing penting mlebu ora ketang mulya mlayu ning jero kan ora apa-apa sing penting mlebu wis ana daftare. Dadi waya ujian keceluk wong ana daftare. Anggap ngoten mawon. Santri iki ana sing beling barang biasa. Ora gelem sinau marang bukan. Heh. marah bukan, eh tabuk tebak ngoten mawon cangkah gulune kek langsung melet dadi wareng cemplung nang neraka diudhek ya neraka angkat gantung kaya siwur tutuki malaikat modal madil katarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok wa langsung mulo pangkate menung sama anak bapak si mbah buyut cangkah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok wa langsung lho. Iki lah pelajaran awal ngedol ngene iki mbok nek pelajaran Hindu atapuk lambemu lho. Iki pelajaran wali yen ngulangi wong Jawa. Lah begitu lagune wis dadi gekke musikale Sunan Mbok Bonang gamelan slendro pelok nang ning nang nong dandang gong urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok no kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi ite urip ya ngono iku ora iso apik terus. Nek apik terus malaikat elek terus iblis nek menungso ya nang ning nang nong kadang ning kene kadang nong kono kadang apik kadang elek ngono to rake ya apik elek ya apik elek kadang nabu terbang kadang nabu bokong ngene biasa iku menungso tapi aja lali pungkasan sing apik niku dandang gong ayo dandang balik nang sang yang a aku kek dang bali onang gusti Allah fafiru ilallah bali onang gusti Allah ini saya ngomong orang ngerti nang neng nang nong nang neng nang nong dang dang dang dang ini gila ini pula pelajaran-pelajaran dasar yang membuat Islam itu secara fundamental masuk ke bumi Nusantara diterus no kali korosan santri-santri-santri dijeneng ke Nahdlatul ulama soalnya ternyata awak dhewe iki nameng pangkat murid ya ulama ngoten lho iki indah ane nabi niku ndek murid jenenge sahabat ndek murid jenenge tabi'in tabi'in ndek murid jenenge tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in ndek murid jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in lha awak dhewe iki murid e ulama murid e Kiai Hasyim murid kapu mulane diurut ngono wis mula ana namine ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah nabi wal jamaah nabi sahabat wal jamaah sahabat tabiin kita niki wal jamaah ulama mula cara ning ulang ya cara muridnya ulama cara salat zuhur ngeten niki ya mboten setengah rolas wong muridnya ulama nggih ya setengah lo lurus biasa mawon. Nek muridé ulama. Nek hari-hari biasa muridé ulama ning sawah, setengah loro lakekmu mule. Nek ngene iki pas pengajian setengah loro lakek rampung salate engko jam 2. Biasa mawon nek muridé ulama. Lenge kong as-salatu ala waktiha salat iki sak dhuwure wektu salat enteke waktu dhuwur niku manjing asar iso li fardhu dhuhri arba'a rakaatin kok iso sak rakaat deng asar tesih oleh wong dase tesih teng jero salat dhuwur ya meng aja digawe bendina meng ngono to lha ora wae mulo kiai mbiyen wis biasa sekarang ngenteni ning masjid adzan dhuwur setengah loro Allahu Akbar Akbar. Nek murite rung teko ya Rabbana Rabbana Rabbana zalamna anfusana karo tolat makmum ngendi kok iso urung teko meneh ana siji krepyek-krepyek alhamdulillah makmumku teko ora mlebu ternyata malah rokokan ngarep Mas masjid lagi ya ini pegel ngenteni ya tombo ati pegel nambani atine dhewe iki sampai ping 5 sampai napa insyaallah nyembadani urung mlebu akhirnya kiai ini nesu ngamuk diurugi yang jangan gerantal lho itu kan Jawa biasa santri usul di pernah Allah akbar Allah orang-orang kiai Allah soalnya wal jamaah kiai ini itu kapu bayangin yang masjid Masjid ini pemancar lokal, pemancar utama yang makna Ka'bah mereka. Mereka ini pemancar lokal. Fawal lu wajaka satrol masjidil haram. Namanya fawal lu online ngiro-ngiro kok. Lah jenenge ngiro-ngiro rono sinyale aja kan sinyale kadang ilang. Ini ta kadang ono kadang ora sinyale lagi Allah iki mau. Sinyale koyone penuh, paketane full. Tapi begitu sinyale bakso teko ting ting ting ilang mon. Bakso. Ngawang mau. Kratak-kratak iya Allah kerupukku kudanan. Oh pemancar lokal, mulu kiai ini ya kudu ngerti orang Allah, akhirong santri beri kira. Anak kiai ini Allah, akbar deh, kiai punya topopo ini. Mulu kau nak kiai Allah. Mulu bekeke-bekeke mulu si kile digerayangi yang jingkat orang santri kene, si kile cak salep 88. Lalu lagi ayat biasa bar solat mungkin wiri wiritan nambal bocor lah la ilallah nasi protes balah dikir kok gedek-gedek nabi kalau sahabat nih dikir meneng sahabat muridnya nabi meneng ini hati nih nang Gusti Allah ini santri jangan meneng ini ya turu mulai la ilallah supaya si sepuh-sepuh ini kukulungu nirak nol ini meneng ini nak sing sepuh-sepuh lu ngoneng pasar tuku tasbe mau coba mbah mboh ya iku meng ketop-ketop ngene tok dan iku nek Islame santri niku indah poso posone santri niki ora khusyuk wong poso tekediri posone wong Arab khusyuk metu kok omah weruh padang pak pancen sapa sing pengin mangan padang pasir lha mriki metu kok omah weruh jambu perlu blimbing ya Allah mentul mulai cari kiai ini rasa melek turu dalilnya nopo ya naumuso imin ibadatun turunnya wong poso itu ibadah ngulau dalil terkenal dalil turu ya niku akhirnya santri ini turu kiai ini sepi muridku nanti rana turu kabeh bareng santri ini turu kiai ini sepi lu ngoneng pasar golek mercon akhirnya agar poso dar mercon mulai rasa nesu nih ulan poso no mercon karena mercon bagi santri adalah perangkat ahli sunnah wal itu ada poso orang yang mercon kalau ngukur khusyuk mau rasa latih santri kalau mercon nampak kok iya ngerah khusyuk itu biasa ngomong mulai anak-anak bocah kok wani merconi masjid ini tak kayak duit mangatus soalnya itu mau dibawahan boke sopo itu merconi masjid oh berarti sak masjid ini rana sing khusyuk kurung mercon kabeh bukti ini sholat terus Allahu Akbar isi kalah karo mercon ini mis Allah maha besar ya kudu ini sanane rana ana ini Gusti Allah wong Allah maha besar kok isih ana ketok apa-apa tembok niki wis gedhe. Kula nek ngadep tembok niki ra ketok apa-apa wong ketoke tembok sing gedhe ngene kok. Kula nek ngadep gunung sing gedhe ngono ya wis ra ketok sebelah gunung iki ra ana. Lah nek wis Allahu Akbar ya wis ra ana sing luwih gedhe sak liyane Gusti Allah. Lah kok iso Gusti Allah sing Allahu Akbar isih kalingan karo bakul bakso. Kalingan karo mercon ya kalah mulai merconan biasa. Haji nek wong Arab langsung mrono, nek wong mriki ngantri ning selawe tahun untung ini oleh penambahan 10.000 neng insyaallah rada kendo nih wong haji 10.000. Engko tak jaluk nem nae rono padha Pak Presiden. Sing ape presiden iki api ancak donya lho ngono wong wis mlebu makame Nabi sak bojone lho. Dekak presiden dunya iki. Iku nek ora Kanjeng Nabi sing ngersake ora ana. Apa-apa yo raja Arab kok ngolehno mlebu makame Nabi nek ora wong saiki nek ora Kanjeng Nabi sing ngersake. Niku nang jero kamar ijo niku kamar apa kamare Nabi niku sapa sing oleh mlebu. Ngono sik delokno ngene. Pancen sing alok-alok ora seneng nah. Nabi selawatan musyrik apa musyrik namanya wong pintu. Ini santri menyuruh rata petuk Nabi ya tidak solawatan ini biasa. Sepetuk Nabi ya assalamualaikum kayak Rasulullah. Nah, santri rata petuk ya. Ya Kanjeng Nabi Muhammad. lahir ning Mekah dina ning Senin 12 Mulud. Lah iku santri sing ngono ora tau petuk. Sing santri-santri sing ngono ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jandal husaini Allah marhaban marhaban santri nom santri tua ya Allah ya nabi salam alaikum tua sing isari ya anakal tawa sing isari sing ibu-ibu wong panjene karo dangdutan ya ya rasulullah salamun alaikum ya rabbi ansha ya nyantol karo gendong anak niku. Lha cek mboten stres. Gendong anak niku stres lho anak ngompol nangis ae wae kabeh. Tapi nek nyanyi duai senangnya pengantin baru iku ora lali nek dadi anak iki ya produk pengantin baru. Mosok seneng mantenane ra seneng gendong anak. Mosok mantenan maneh. Nggih ora rapi kudu seneng tapi seneng rapi aja. Nah, ibu-ibu sing senengane India ya Indianan ya Rasulullah salamun alaikum. Nyantol. Afata ya jiratan. Tunggu humat. Aduh itu India santri sing seneng Jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam angelia numpak ya bisa itu santri itu indah makanya Islamnya kecekel santri indah senengane Jawa ketekan Habib Syekh selawatan coro Yaman simtu duror santri rapati ngerti tapi wis kadung diulang ulama seneng akhirnya ono selawatan ra ngerti seneng teko nang alun-alun ya na na ya na na ya na na wah ono gendera sleng yo munggah gendera Iwan Fals yo munggah. Kenapa orang ngerti? Coba nek ngerti ya Hanana mesti ngene to. Ya Hanana. Berhubung orang ngerti iya nang. Mula kau wadah tiyang konslet. Apa selawatan ngono lu? Berlebihan lu. Musyrik lu selawatan ngono. Alah, ngene kok musyrik kula yo ngono to. Wong seneng kok. Lah selawatan iki kan garai mahabbah, garai seneng wong-wong Jawa niku nek nganggo apa-apa dikai akhiran an. Solawat niku perintah dilakoni dadi solawat. Dan Yasin perintah dilakoni dadi Yasin. Nah, tahlil perintah dilakoni dadi tahlil. Lan kerudung erung dinggo nek dinggo kerudung. Nah, katok erung dinggo nek dinggo katok. Nah, mula aku tahlil gelem tahlilan mau. Padha karo nek katok ora gelem katok. Lha akhirnya begitu solawatan nang Jawa ya seneng karo nah. Nabi ya jenenge wong seneng ket biyen joget barang. Ya hanana ya. Wong pacar adoh nek seneng ya joget kok perlu pacar iki adat. Yes. Biasa. Terus cinta itu dari dulu memuji-muji anta Samsun anta. Padahal memuji dik wajahmu seperti purnama. Nah, biasa. Kalimat mahabbah kadang ya ketok koyo musyrik barang. Lo kalimat cinta itu kan raiso dibahas, ojo diukur nganggo ilmu fikih, bubar. Wong kalimat mahabba kok diukur nganggo fikih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku nek sampean ukur nganggo ilmu fikih, pacok-pacokan karo bapakmu sampean. Jare bapakmu ngawur kurang ajar nak. Ndasmu sampean budene kok balik ke rahim ibu piye? Aku rakuman ngono. Kalimat cinta itu gak bisa dibahas. Rumah apa sekarang misalnya, Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Dan ini kita cara fakih, musyrik, maksud apa itu sedino mati. Sehingga raya mati, Gusti Allah, orang kok apa itu sedino. Itu biasa lah kan. Rumah irama, pacari mati. Kalimatnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Loh emang gue ngerti rumusnya dunia, man? Gusti Allah ya ngerti rumusin dunia ya musyrik ya ribut pacar hilang tak kok Gusti Allah ngomongnya ini kangen orang SMS pacar hilang aja berlebihan tanya Allah seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu ya ya Allah, kalimat maaf baik aja mbok bahas. Makanya kalau berbicara tentang kalimat cinta, tak kei gambaran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nulis kitab Kisfatul Anbiya menceritakan manuk emprit jatuh cinta. Ngerti emprit ya? Manuk emprit ini nih, sama ini. Ini jatuh cinta, ngerayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lali nih Nabi Sulaiman, lu ngerti bahasanya manuk. Pede emprit nih, orang ngerti Nabi Sulaiman, lu kerungu ketungguyu. Emprit lanang ngerayu kada pake. Dek emprit. Apa Mas emprit? Jare sing itu. Lah kok sing emprit iki emprit lanang nembak cerita saya. Aku cinta padamu, Dek emprit. Emprit wedek, pret. Lah si emprit iki langsung ngamuk, nesu deh. Emprit lanang iki dipret ngono. Dek emprit. Kenapa kau bilang pret pada cintaku? Aku mencintaimu, Dempret. Jangan kau sepelekan cintaku seperti itu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini? Kalau aku harus membuktikan cintaku dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan. Kan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Manu emprit iki sing semene iku ngono lho. Nabi Sulaiman sing krungu guyu pikir-pikir. Lah ya prit, prit lambimu. Emprit iki lho jawab ya enak, ya Sulaiman, jangan begitulah. Kamu mesti mengerti, aku enggak mungkin menghancurkan kerajaanmu karena aku kecil. Tapi jangan begitu, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lah ya wes lambimu, prit. Lah cinta Rasul santri kayak begitu itu ya nah. Mulane sing protes selawatan macam-macam. Lah selawatan wong Nabi umat macam-macam lha kok sampean protes. Wong ono buktine. Wayang ora iso wong ora selawat. Wayang iku basa Jawa tok apike ndak bisa bahasa Indonesia wong kok iku ra teke nabi. Wong mimi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Oh mimi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ora dadi. Indonesia Raya ngono bahasa Jawa ya elek. Indonesia lemah banyu kuwir dadi. Karena ora selawat. Coba saiki misalnya adzan. Adzane disalini lho ya elek. Iya dan salah ini dangdut rusak hayya ala sholat hayya ala sholat hayya ala sholat nah ini perilaku santri itu yang ini indahnya mulanya Islam ini dicekel santri itu indah harusnya tetap ribut kayak orang omong musyrik bilang itu mesti orang pada santri orang murid kiai murid bertahan kita dengan konsep kiai santri dan pondok pesan santri kok kabeh nyonto kok saniki ya wis mulai nyonto santri sing maune moh sayidina niku saniki ya wis gelem ning baginda Nabi Yina wis gelem ilaruhi moh saiki semoga arwahnya ya gelem nggih tumpeng moh saka kotak gelem ingkung moh suwi pitok ya gelem suwuk moh rukyah gelem alat musik moh lambe gelem dum jenenge nasyid mula-mula akhir-akhir ini ada santri terus dibajloki mari kembali kepada Quran dan Sunnah kula niku jawab ayo bali oh wong kon wis tau lunga nah aku rung tau ning ndi kok cak bali santri masih seperti yang dulu ai to melu santri kabeh iki alah wis dadi santri kabeh nyonto sing maune mau celuk kiai saiki njaluk diceluk kiai mula ana kiai Haikal Hasan kiai Tengku Zulkarnain nggih kiai Bahtiar Nasir wah sono kabeh kiai kabeh padahal biyen ala-ala kebo kiai Slamet saiki wis nyonto kabeh nang awak dhewe dicontu alah ngene kok nggih maune sing mau ziarah saiki programe ziarah lomba baca kitab kuning ya bodo ape ala dul dul nggih mulai aja kaget santri iki banyak sekolah ke nemen-nemen biyen mulai dadi truk ya gede tenan saiki penumpangnya ya akeh 150 juta penumpangnya NU 120 juta macam-macam tumpakno kabeh sing magriban tok ya numpak sing bareng ngaji bandar dadu numpak mula melayune ya alon klemer-klemer ngono. Ha sing liyane wong pancen penumpange titik melayune ban banter. Sing liyane kan banter-banter tapi penumpangnya saidik, sing cingkrang tok sing oleh numpak. Rajing goten medhun. Ratahlilan medhun. Mula melayune banter tapi nabrakan. Nabrak. Nabrak ngono iki dilungkas ana sing nabrak iki. Soale wis ana sing sujud syukur barang. Kula mulo wingine ngene-ngene. Wong Gustur lho tau dadi wakil, tau dadi presiden. Mosok NU nyurung wakil presiden iki kok. Arep ra dadi ramu ngene cacak. Pokoke sing penting maju, urusan kalah nomor loro. Maju terus pokoke urusan kalah urusan nomor loro. Oh, dan itu terjadi. Ini pecorone NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ngitung tanggalan quick count. Nek NU itu nek delok rembulan itu real count. Delok sik rembulane itu kul wet durung. Biasa. Iki wong jengkel ana presiden kuru klambine kotak-kotak nesu awake. Tapi gaweane tuntas kabeh, gawe tol rampung. Liyane mek dungeng tok. Ini gak tol rampung mulai ingin nanti tak kandani pak tol murung rampung aja leren tadi presiden mulai yang ngomong saya ini ra leren tenan tadi tenan rasa protes sama sing rame lu dukung ya aja kepingin sesuk rata parani yang ngomong hehehe hehehe guyune wong menang itu enak tenan. Begini, begini wong kalah. Begini wong menang kan. Oh ya guru ini cocok sembung. Niki bar kula pikirane meketek akhir-akhir iki kok gecek kalah delok semangat sing kono. Kene kok ora pati semangat, ternyata menang. Ya wis kula guyu ni saiki. Itu kalau menang kok ora apa tak tutuhno sing liyane wis ngaku menang kok masuk kene menang-menang ora menang kok wis kene sing wis menang isih menang-menang lawo tutuhno menang sesuk engko bengi nggih tumpeng menang milih presiden tanggamu sing ora dukung ora apa-apa kalah kowe ngono ora apa-apa ora apa-apa wah salah ae rame rombongan Lah ning guyu tok. Mbah Hasyim sing gawe iki ya. Ya, NU duwe ro Islam maju mesok dukung liyane mau. Kula Suriah. Kula niki Suriah NU terus sembrono sampean. Masih gondrong-gondrong ini Suriah. Nggih ro Islam kula maju tak dukung kok. Saiki wis menang. Guyune ya. Guyune wong menang kan enak ta. Kalau kurang tahu gembira kayak dari jarang. Nih jenengi uang menang masa tradisi syukuri. Kulah gerono uang mangan. Siapa zaman? Zaman begini dukung siapa? Oh nomor 0 sih sih. Hei mangan gratis mereka aku. Oh nomor begini Surabaya sak warung soto tak tukok no. Kami mangan gratis. Banser teko mangan gratis. Syukuran syukuran. Cakuku menang kok aku. Masa wis menang gayane kaya wong kalah mau lho. Ya ora ngene kala-kala. Oke, semoga-moga sedaya barokah. Amin. Niki mau iklan sedilu, iklane wong menang wis ngene iki. Jangan lho ra nyoblos kok melu semangat ta. Santri ya. Allahu Akbar. Ya semoga-moga sedaya barokah. Dengan ilmu mengingat manfaat. Amin. Al-Fatihah. Surah Al-Latina Namda Alihim Al-Mawbub Alim Al-Dhalim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Na'amin Dan Syekh Dan Yuafi Ni'amal Kafir Masih Ya Rabbana Laka Alhamdulikum Yang Baya Jadi Jalim Cikal Karim Allah Mustahha Laya Nafsuh Ala Alif Indikmatika Wa Rasulullah Laya Nafak Matak Adakilah Masih Nafsuh Jalwa Al-Quran Bilaka Ya Allah Asyabu Rasulullah Ya Allah Rasul Ya Maqqa Sidana Maqqa Sidana Maqqa Warzuqna rizqan halal tayyiban wa jannatan wa ja'alna lana min dhurriyyatina qurrata a'yunin khair al-ibadin wa sunnatin wa iman ya bayna ummatina mushrik mushrik ya ayyuha ashi mashari bi musulim mafur wa zalimun kuma fi Allah marhamu ma'akum wa ta hadzina ba'd wa fi lana lahum Allah min qabl mutabarrid al-jinan wa madra wa tafl min qabl la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah bi aqidatina muslimin wa inna ja'a ila rabbik radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلني من ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه. Alhamdulillah pertemuan dalam rangka tasyakuran al-halal bil-halal dan mohon diri serta reuni Gubro Jamiah Muslim Atumam ini dapat diakhiri dengan bacaan doa. Mudah-mudahan semua doa-doa itu sungguh-sungguh dikabulkan oleh Tuhan sehingga dapat manfaati dan berkahi kepada kita semua khususnya dan istimewa. Cukuplah kiranya pertemuan dalam rangka tasyakuran al-halal bil-halal dan mohon diri serta dengan kami yang istimewa pada saat ini. Tidak lain dari pribadi saya yang sudah mengakhiri, mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu pengumuman dumateng para santri putra santri putri untuk besok libur satu hari. Untuk hari Selasa masuk penutupan kita ziarah makam ke Muasis Pesantren Salafiyah Kaburjo. ini untuk acara musyafakah karena waktu ini ditiadakan. Para santri